السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para penafi sifat Allah Azza wa Jalla baik secara komplit seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah atau secara parsial seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka masing-masing memiliki thariqah dan alasan bagi mereka, ya. Namun ta'til dan menafikan sifat Allah Azza wa Jalla baik seluruhnya atau sebagiannya itu melazimkan beberapa hal. Kita sudah membahas kelaziman pertama, kedua dan ketiga. Kelaziman-kelaziman yang batil. Yang pertama, bahwa Al-Quran Sunnah itu kelazimannya terang-terangan mengajak kepada kekufuran. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali penetapan sifat-sifat Allah yang ditengarai oleh mereka itu sebagai tasbih dan kekufuran. Kelaziman batil yang kedua, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak menjelaskan kebenaran, karena kebenaran bagi mereka adalah menafikan sifat, sementara dalam Al-Quran dan Sunnah itu isinya adalah banyak sekali padanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla disebutkan. Kemudian kelaziman batil yang ketiga, dan itu pembahasan pada pertemuan sebelum ini. Itu kelaziman batil yang kedua. Insyaallah kita mulai pada kali ini kelaziman batil pada tariqah mereka yang ketiga. Ya, salisan. Qala rahimahullah, inna as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina tabi'uhum bi ihsanin kanu qailin bil batil wa katimin lil haqqi atau jahilin bih. Kelaziman yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang telah lampau, sabiqun awalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, maka kelazimannya mereka ini berkata dengan kebatilan dan menutup kebenaran, atau jahil akan kebenaran, atau jahil akan kebenaran. Jadi mereka berkata batil sembari menutupi kebenaran, atau mereka emang enggak tahu kebenaran. Ya. Jadi bagi kelazimannya adalah seolah-olah apa? Orang-orang salaf itu dan ahlus sunnah salafiyun itu mereka mengatakan hal yang batil sembari menutup kebatilan, atau memang enggak ngerti kebenaran terhadap sifat Allah Azza wa Jalla. فَإِنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَ النَّقْلُ عَنْهُمْ بِإِثْبَاتِ صِفَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ الَّذِي زَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ بَاطِلٌ. Sudah mutawatir riwayat-riwayat dari mereka yang menetapkan dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan milik Allah Azza wa Jalla, yang mana mereka menyangka bahwasanya itu adalah kebatilan. Mereka menyangka bahwasanya itu adalah kebatilan, yaitu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Syairah dan Maturidiyah, mereka menyangka bahwasanya mengisbat seluruh sifat Allah Azza wa Jalla tersebut sesuai dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla itu adalah kebatilan. Maka berarti seolah-olah bagi mereka salafus salih, muhajirun dan ansar, sahabat dan para mutabi'innya, itu bagi mereka apa imma imma berkata batil dalam riwayat mereka sembari menutup kebenaran, atau mereka para salaf kita memang tidak mengerti tentang kebenaran terkait dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ada maqalah mereka, tariqatus salafi aslam wa tariqatul khulafi a'lam wa ahkam. Ya, bagi mereka tariqah salaf itu memang aslam, lebih selamat, karena mereka riwayat-riwayat mereka menunjukkan bahwa mereka para salaf menafsirkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan zahirnya. Maka ini nyari selamat aja gitu, seolah-olah. Adapun tariqatul khalaf itu mereka anggap a'lam wa ahkam. Lebih ilmiah dan lebih hikmah. Itu bagi mereka. Ya, kalau mau cari aman itu ikutilah tariqah salaf itu. Tapi kalau mau cari lebih ilmiah dan lebih berhikmah dan bijaksana, maka ikutilah tariqah khalaf. Itu bagi mereka. Dan mereka menganggap bahwa saya tariqah mengisbat seluruh sifat Allah Azza wa Jalla itu batil. Maka ini melazimkan imma orang-orang salaf, sahabat, tabi'in dan pengikut mereka semua, imma mereka berkata batil sembari menutup kebenaran, yang mana menurut orang-orang Jahmiyah ini kebenaran adalah menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin memang orang-orang salaf ini jahil bagi mereka. Jangan-jangan ya. Ini kelazimannya. Walam yatakallamu marratan wahidatan binafyi sifatil ladzi za'ama haula'i annahu al-haq. Para salaf kita itu mereka tidak berbicara sedikit sekalipun berihal menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, yang mana trek menafikan sifat Allah itu bagi mereka itu adalah kebenaran. Bagi orang-orang Jahmiyah dan komplotannya dan bawahannya itu kebenaran, menafikan sifat, menta'wil sifat dengan ta'wilan yang jauh itu kebenaran bagi mereka. Ya, wa hadzal lazimu mumtani'un 'ala khairil quruni wa afdalil ummah. Kelaziman ini mumtani', mamnu', tidak mungkin terjadi pada sebaik-baik generasi dan sebaik-baik umat. Ya, itu tariq, itu ada kelaziman yang ketiga terhadap para penafi sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi tanpa entah mereka sadar atau enggak, bahwa saya tariqah mereka dan anggapan mereka sesat, menyesatan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti tariqah salaf, ya, menjadikan seolah-olah seakan-akan mereka menuduh salaf kita itu imam jahil, imam menutup kebenaran. Taib rabi'an, sekarang kelaziman yang keempat, annahu idza intafat sifatul kamali 'anillahi lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqsi. Bahwasanya jika sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla itu ternafikan darinya, jika sifat sempurna dari sifat sempurnanya Allah Azza wa Jalla ternafikan dari Allah, daripada Allah, lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqs, maka kelazimannya adalah berarti Allah Ta'ala tersifati dengan sifat kekurangan dong. Kalau misalnya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala dihilangkan, berarti yang tersisa apa? Sifat kekurangan. Paham gak? Seseorang kalau misalnya dicabutkan darinya penilaian sempurna, maka pasti yang tersisa hanyalah penilaian yang kurang buat dia. Gitu kan? Ya. Dalam kehidupan basyariah aja, hayat basyariah aja, ketika bintang 5, enggak usah bintang 5 lah, berarti pasti ada kekurangan. Berarti bintang berapa? Bintang 4, berarti masih ada something gitu loh yang memang kurang ya. Dan kalau misalnya antum ke suatu hotel atau kedai kopi lah, antum lihat servisnya masya Allah bagus, bartendernya ya, bartender sih, itu bartender bar ya. Apa biasanya yang jadi moderator lagi, biasa kajian moderator jadi apa nih? Apa Pak Samiran yang biasa? Hah? Apa? Barista namanya. Ah, barista ya. Baristanya pelayanan masya Allah. Ya, ada keluar sebentar dari ini. Ada seseorang itu diwawancari suka banget dengan salah satu kedai kopi, nggak disebutkan namanya mana, lupa juga. Dia suka banget ke situ. Ya, padahal konten sama dengan umumnya kedai kopi ya, gitu-gitu aja kan. Ya sama. Tetapi dia sangat suka ke situ karena barista ya, barista pracik sekaligus yang melayani konsumen itu ini ke situ sangat baik gitu loh. Sampai ditanya apa, sangat ramah dan sangat baik dan menanyakan hal-hal yang jarang ditanyakan oleh barista lainnya atau kasir lah, sangat hangat gitu. Ya, sampai-sampai si konsumen ini mengira bahwasanya ini kayaknya ownernya nih. Ternyata bukan, dia hanya seorang barista aja. Kemudian dia ditanya kok ketika baristanya melihat si konsumen ini berkali-kali ini, masya Allah apa, antum lagi-lagi kesini apa suka dengan kopi kami? Enggak, anak kesini itu sebenarnya bukan buat cuma sekarang ngopi. Anak kesini, gua kesini karena lo gitu kan. Loh, kenapa gitu ya? Enggak, lu tuh beda gitu kata dia. Antum tuh beda, barista yang beda gitu. Keramahan antum tuh beda. Ana sampai ngira antum itu owner kedai ini gitu. Ternyata antum hanya seorang barista gitu. Kenapa kok antum bisa seramah ini dan setotalitas ini dalam melayani konsumen sementara antum hanya digaji gitu kan, bukan owner. Maka apa kata barista itu, ini karena owner gue gitu, pakai bahasa gue lo ya, walaupun anak nggak suka dengan bahasa ini. Ini karena owner gue itu menganggap gue itu manusia gitu. Ya beda dengan tim haji yang ya dianggap budak lah ya gitu. Nganggap manusia, maksudnya gimana? Ownernya ternyata barista ini, dia telah sebelumnya udah di kafe lain atau di kedai kopi lain, namun dia merasakan perbedaan yang jauh ownernya gitu loh, sikap ownernya di barista yang dulunya dia itu pokoknya apa-apa tuh selalu ditanya tentang produknya, ini kok belum dijual, ini kok masih laku, belum laku, ini gimana nih, selalu dicerewetin soal produk dan juga layanan service. Sementara yang sekarang, owner sekarang itu malah gak pernah mempertanyakan itu, melainkan selalu menanyakan kehidupan individual dari barista ini. Gimana kabar istri? Gimana anak? Ada yang sakit gak? Kok ada yang sakit nih? Ada obat ini? Pokoknya ditanya hal-hal yang sifatnya sebenarnya individual dan itu tidak berkaitan dengan pekerjaan sama sekali, tapi berkaitan dengan sosial, emosional. Dan malah justru dengan itu akhirnya barista ini berusaha untuk betul-betul maksimal dalam memberikan yang terbaik buat orangnya. Taib, misalnya kita ke kedai kopi yang sempurna pelayanannya, AC sempurna, bagi yang mungkin gak mau pakai AC ada di bagian luar, wanya enak kopinya masya Allah dan seterusnya. Ya, di sini kan kita ada keinginan untuk memberikan rating yang tinggi gitu loh. Ini udah sempurna, gak ada yang cacat dari sempurna kemanusiaan, sempurna dalam segi kemanusiaan ya, keduniaan. Ya, maka ketika kita ingin mereview dan juga ingin memberikan rating di Google Map misalnya, maka kita akan rating berapa? 5. Tayyib. Kalau misalnya, ini kan sempurna ini. Seandainya kita rating 4 atau 3, berarti kan bukan kamal. Bukan sempurna. Ketika sesuatu itu bukan sempurna, maka pasti ada naqs. Ketika bukan 5, pasti ada kurang 1 atau 2, kurang 3 atau kurang 4, bahkan kalau ratingnya 1 doang, bintang 1 ya. Nah, begitu. Ya, jadi idzan tafat sifatul kamali 'anillahi lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqs. Kalau misalnya ada sifat kesempurnaan dari tentang Allah Azza wa Jalla yang dikabarkan dalam Al-Quran Sunnah, itu dinafikan, dihilangkan, maka melazimkan apa? Berarti yang tersisa berarti sifat-sifat yang kurang dong. Maka dikatakan di sini, fa inna kulla mawjudin fil kharij fala budda lahu min sifatin. Mereka kan Jahmiyah, terutama mereka atau Jahmiyah Mu'tazilah, menafikan sifat Allah SWT. Enggak ada, Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Ya, atau Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala yasma' bila sam'. Allah Ta'ala mendengar tanpa pendengaran, tanpa sifat pendengaran. Allah Ta'ala ya'lam bila ilm. Allah Ta'ala mengetahui tanpa sifat ilmu. Jadi kan berarti lah, Allah Ta'ala antum bilang mengetahui, tapi tanpa punya sifat mengetahui. Allah mendengar kata antum, tapi tanpa sifat pendengaran. Tapi berarti bukan, berarti di sini Allah Ta'ala mendengarnya apa? Secara apa? Secara naqis. Paham gak ikhwan? Gini aja nih. Kalau misalnya antum punya pendengaran, antum mendengar dengan pendengaran. Oke. Tapi antum bilang antum mendengar tapi pendengaran antum kurang. Berarti kan naqis, enggak sempurna. Tapi masih ada enggak pendengaran? Masih. Dan ini udah kurang. Gimana kalau antum mendengar tapi enggak punya pendengaran? Lebih naqis enggak? Lebih kurang lagi, enggak punya pendengaran. Dan bagaimana mungkin antum bisa mendengar tanpa sifat pendengaran? Ajaib. Ya, antum mendengar tapi antum budek. Ini bukan bintang satu ini, bintang nol. Berarti udah hilang sama sekali kesempurnaannya. Yang ada malah kecacatan, aib. Malah aib, kecacatan. Ya begitu. Nah, fa inna kulla mawjudin fil khariji fala budda lahu min sifatin. Nah, ini kalimat ini harus dipahami baik-baik, karena istilah mawjud ini istilah falsafi dan istilah al-kalam ya sebenarnya. Karena ya mau gimana lagi, karena memang mereka kan pakai tracknya track kalam ya. Jadi ya kita membicarakan tentang mereka supaya lebih paham track mereka ya dengan bahasa-bahasa ini. Ada istilah mawjud, ada istilah al-kharij. Ya, saya pengen kasih tahu ke antum tentang istilah-istilah ini. Jadi ada istilah wujud, ada istilah mawujud, ya. Ada istilah wujud, ada istilah mawujud. Mungkin nanti kifayatul akhir kita enggak ada ikhwan, karena udah terlalu ini siang. Ada istilah wujud, ada istilah apa? Mawujud. Kemudian ada istilah at-taqdir adz-dzihni. Ya, ada istilah namanya at-taqdir adz-dzihni. Ya. Ada juga istilah namanya al-'ain. Al-'ain adz-dzahir gitu, al-'ain, ya. Jadi ada empat istilah. Ya, boleh kita pelajari karena ini istilah filsafat sebenarnya dan kalam. Tadi ada istilah apa? Al-wujud, dan ada istilah mawujud. Ya. Oke, begini lah. Ada istilah at-taqdir adz-dzihni, ada dan versus al-wujud al-aini, ya. At-taqdir adz-dzihni, al-wujud al-aini. Al-wujud al-aini ini yang nanti akan disebut al-kharij. Ya. At-taqdir adz-dzihni itu singkatnya adz-dzihni, adz-dzihni, adz-dzihni, fi dzihn. Adapun al-wujud al-aini ini nanti disebut sebagai al-kharij. Al-kharij itu kharijud dzihn maksudnya. Nanti akan jelaskan. Baik, ada istilah wujud dan ada istilah apa? Mawujud. Apa bedanya, ikhwah? Kalau falsafahnya Ibnu Arabi, ya memang itu falsafah kufur. Ya, semua mawujud ini adalah manifestasi wujud. Ayo, sob, bingung sih ya. Ayo, bingung? semua yang mewujud ini adalah investasi wujud. Dalam istilah falsafah Ibn Arabi dan semisalnya, wujud itu adalah Allah, mewujud itu adalah makhluk. Oke? Nanti kan ada istilah wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud itu kembali ke istilah-istilah ini. Wahdatul wujud yaitu kesatuan wujud. Ingat, yang wujud itu adalah Allah, sementara yang mewujud itu makhluk. Kenapa yang wujud, ini bagi falsafah versi Ibn Arabi ya, kenapa yang wujud itu adalah Allah dan yang mewujud itu makhluk? Ya antum lihat dari isimnya dong. Wujud itu kan suatu masdar, eksistensi. Secara zat eksistensi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sementara mewujud itu adalah maf'ul, yang diadakan. Maka seluruh makhluk itu mewujud. Seluruh makhluk itu mewujud. Dan seluruh mewujud itu ada sifat wujud, ya enggak? Makanya seluruh makhluk itu ada sifat Rabbani padanya, ada sifat Allah padanya. Maka mereka katakan bahwasanya semua yang mewujud itu adalah manifestasi wujud, mencerminkan wujud. Bingung? Anda bingung gak? Atau paham? Paham ya? Alhamdulillah. Kian paham gak ini? Putra? Ah, baik. Gak ada alwi sih di sini. Biasanya kalau alwi udah paham, semuanya paham insya Allah. Jadi itu inti. Jadi itu versi mereka ya. Jadi ada wujud, ada mewujud. Mewujud itu makhluk bagi mereka. Wujud itu Allah. Ya, itu. Maka setiap yang mewujud ini karena memiliki sifat wujud, maka berarti memiliki sifat Allah padanya. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Ya. Lingkarannya, putarannya begitu. Nah, ahlul kalam sering menggunakan istilah wujud juga ini. Seperti wajibul wujud dan mumkinul wujud. Wajibul wujud dan mumkinul wujud. Dan semua ini emang wujud. Ini beda dengan falsafah tadi. Kalau misalnya wajibul wujud itu adalah yang perwujudannya itu absolut, azali dan abadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu wajibul wujud. Jadi kalau misalnya di kitab-kitab Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, atau kitab-kitab Ahlul Kalam di kalangan Asy'ariyah terutama, ketika disebutkan wajibul wujud itu Allah. Ya, kadang-kadang sebagian dari ulama Asy'ariyah mereka ketika mengucapkan khutbatul hajah, alhamdulillahi wajibil wujud, segala puji bagi Allah sang wajibil wujud. Ini tentu enggak boleh dijadikan sebagai nama Allah Azza wa Jalla, karena tidak seperti nama Allah, tidak ada dalam Al-Qur'an As-Sunnah dalam dengan format seperti ini, wajibul wujud. Apa maksud wajibul wujud? Wajib di sini artinya absolut. Absolut di sini yaitu azali dan abadi. Azali yang tidak didahului dengan ketiadaan, dan abadi yang tidak diakhiri dengan kehancuran. Itu wajibul wujud. Adapun kalau misalnya makhluk, maka mereka menyebutnya sebagai mumkinul wujud, yang perwujudannya itu tidak absolut. Ini juga sebenarnya falsafi juga ya sebenarnya. Wajibul wujud ya, mumkinul wujud, yang perwujudannya itu mungkin. Sesuatu ketika itu mungkin, berarti kan tidak pasti. Jika tidak pasti, maka berarti tidak absolut. Gitu loh. Maka mungkin al-wujud. Iya. Ya, mungkin al-wujud. Paham gak sih? Ayam misalnya. Ayam itu wajib wujud atau mungkin wujud? Kenapa mungkin? Karena ayam itu bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Bisa mati, bisa tidak. Bisa hidup. Dan kalaupun hidup, suatu saat akan mati. Maka itu mungkinul wujud. Perwujudannya itu bukan absolut selamanya, sejak kapan, sejak tidak dihitungnya waktu. Oh, itu mah Allah wajib berwujud. Maka semua makhluk itu mungkinul wujud. Oke. Okay? Nah, segala sesuatu yang mungkinul wujud maka memerlukan apa? Mungkin mewujudkan, kalau bahasa lainnya itu sesuatu yang sebenarnya hadis. Apa hadis itu? Happening, terjadi gitu loh. Nah, segala hadis membutuhkan muhdis. Maka mumkinul wujud membutuhkan wajibul wujud. Segala eksistensi yang tidak absolut membutuhkan eksistensi yang absolut yang mengadakan eksistensi yang tidak absolut itu. Paham kan? Iya. Ya, dipermudah aja sebenarnya, rumit juga ini, ya. Padahal gampang aja, setiap makhluk membutuhkan khalik gitu loh. Tapi karena pakai istilah-istilah mereka, jadinya apa sih? Jadinya belibet-belibet gitu, ya. Padahal gampang kalau pakai istilah Al-Qur'an dan Sunnah itu, wallahi sangat jauh lebih gamblang dan lebih gampang. Nah, namanya al-wujud, perwujudan, itu ada yang sifatnya takdir zihni dan ada yang sifatnya apa tadi? Yang Anda sebut kharij, al-kharij. Kan ada takdir az-zihni, ya kan? Itu satu. Kemudian ada juga apa? Al-ain, yaitu apa? Perwujudan aini, al-wujud al-aini. Ya. Jadi segala eksistensi itu imma dia at-taqdir az-zihni, imma dia al-wujud al-aini. At-taqdir az-zihni itu takdir, yaitu menaksirkan, memperkirakan. Qadar yuqaddiru, yaitu memperkirakan, menaksirkan di benak. Ini yang disebut sebagai az-zihn, fi az-zihn. Wa idza takhayyalta fi dhihn, misalnya jika engkau mengkhayalkan di benakmu, maka ini berarti ada takdir dhihni, yaitu perkiraan yang bersifat dhihn, pikiran, di pikiran antum, ya. Oke, okay? Ini takdir dhihni. Takdir dhihni ini antum memikirkan suatu zat dengan sifat yang ada di pikiran antum terhadapnya. Ya. Atau mungkin tidak ada sifat. Pokoknya antum memikirkan tentang eksistensi suatu zat tapi hanya di pikiran saja. Ini takdir zihni. Belum sampai melihat perwujudannya di al-wujud al-aini. Oke. Okay? Nah, kemudian ada juga al-wujud al-aini. Al-wujud al-aini yaitu perwujudan yang sifatnya konkret muayyan. Dia yang disebut al-kharij, disebut kharijul dhihn. Ada sesuatu itu yang masih sifatnya dhihni, yaitu hanya di benak semata, dan ada sesuatu yang bukan sebatas di benak, melainkan sudah kharijul dhihn, di luar benak, artinya sudah terindrakan. Kharijul dhihn itu sesuatu yang sudah terindrakan, ya, baik dengan pegangan, ini kharijul dhihn. Bentuk, ya, yang tampak, terdengar, ini kharijul dhihn. Contoh sekarang. Sekarang nih. Ada dulu tidak tahu, Anda sering dengar dari tahun 90-an dan juga antum mungkin, Sheikh Sudais. Ya, Pak, ya. Mungkin Pak Niman dulu tahun 90-an dengar suara Sheikh Sudais sering kan, ya. Maksudnya udah familiar gitu, ya. Tapi ketika itu Anda yakin antum belum tahu wajahnya, ya enggak? Nah, suara ya tahu. Maka suara ini wujud aini apa takdir dhihni? Masih belum paham antum. Anda doang yang paham di sini. Nah. Suara ini wujud aini, misalnya antum ketika tahun 90-an dengar gini aja lah, dengar Muammar. Oke, saya sudah sejauh-jauh ini. Muammar, Muammar. Apa enggak tahu juga Muammar. Yang biasa ngajinya yang melengking, yang biasa di masjid-masjid. Tahu enggak gini? Antum enggak tahu apa-apa sih antum. Saya sudah dah, saya sudah ya. Oke, kembali ke saya sudah deh. Ya. Nah, tahun 90-an kita dengar saya sudah. Oke, dengar juga Syekh Ali Hudzaifi. Yang misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar suara itu? Kenal enggak nada itu? Kenal enggak? Enggak kenal. Antum perlu dapat hidayah sepertinya. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Dengar qari-qari itu di radio dulu tahun 90-an kan tanpa gambar. Oke. Okay. Nah, sekarang suaranya Syekh Sudais punya sifat enggak? Punya karakter enggak? Punya. Taib. Apakah kita membayangkan suaranya atau kita tahu suaranya? Tahu suaranya itu. Ini suaranya Syekh Sudais ini. Berarti suaranya Syekh Sudais ini bagi kita yang sudah tahu kayak gini suaranya, itu takdir zihni atau wujud aini? Takdir zihni atau wujud aini suaranya? Wujud aini. Karena terindrakan, wujud aini itu terindrakan gitu loh. Karena perwujudannya itu muayyan, ketahuan gitu. Baik dengan mas ya. Baik dengan saut, sama mendengar, baik dengan basar. Iya. Oke. Okay. Tetapi ketika tahun 90-an kan enggak ada internet. Kita juga belum pernah lihat Syekh Sudais. Maka kayak gimana ya Syekh Sudais ya? Wallahi ana dulu tuh dengar Syekh Sudais, ana ngira beliau orang hitam. Ke Afrika-Afrikaan gitu loh, suaranya unik, ini kayak orang ke Afrika-Afrikaan. Ana mikirnya gitu. Karena belum pernah lihat. Maka ketika ana menduga-duga ini kayaknya orangnya hitam, kulit hitam. Ya, seperti itu suaranya, kulit hitam. Ini takdir zihni atau wujud aini untuk masalah wajahnya atau kulitnya? Takdir zihni, yaitu prediksi dan perkiraan di benak saja. Waqi' atau tidak? Ternyata enggak. Ini hanya sebatas takdir zihni, yang itu disebut fi zihin, yaitu di zihin, bukan kharij. Adapun kharij itu tadi suara yang telah kita dengar, seperti ini suaranya. Baik, kemudian tahun 2000-an awal, internet kan sudah mulai masuk di Indonesia. Kita browsing di warnet 4.000 per jam. Dulu warnet masih 4.000 per jam itu. Browsing Abdurrahman As-Sudais. Loh, kelihatan wajahnya. Loh, ini tah Abdurrahman As-Sudais. Ternyata enggak berkulit hitam. Berarti sifatnya, sifat kulitnya mungkin putih misalnya atau merah mungkin. Dengan jenggot seperti itu. Maka ketika kita melihat seperti ini takdir zihni atau wujud aini dah? Wujud aini, karena ini sudah khariju zihin. Ini disebut al-kharij. Gimana, paham gak? Inilah yang disebut al-kharij. Ya. Pak Niman gimana, paham gak Pak? Nah, paham. Iya. Sama kayak misalnya, banyak orang ya mungkin ngeliat kajian ana di YouTube saja. Dan, atau ngeliat wajah ana misalnya. Wah, ini ustadz nih kayaknya. Apa? Ustadz nih kayaknya apa? Keras, kaku, kanebo kering. Gitu. Ya. Kayaknya gak neko-neko nih. Gak bisa bercanda nih sama ustadz ini. Misalnya. Ya, taib. Itu karena antum melihat di YouTube aja dan sekilas. Taib. Misalnya antum lihat alisan hitam di YouTube. Ini masuknya ke takdir zihni atau wujud aini? Wujud aini. Oke. Okay. Kemudian karena antum melihat ana itu, kita ngaji kitab terus, kemudian alhamdulillah Allah kasih istiqamah dan mungkin raut wajah ana seperti ini. Akhirnya antum mengatakan ini kayaknya ustadznya ini keras nih, enggak bisa diajak bercanda. Ini takdir zihni atau wujud aini? Ini khurafat. Ini takdir zihni. Takdir zihni. Bisa benar bisa enggak? Iya bisa benar bisa enggak. Tapi kan hakikatnya antum belum bergaul dengan ana di luar kajian. Di sini ini maksudnya takdir zihni seperti ini, ikhwan. Ini yang disebut at-tasawwur fi dhihn. Adapun kalau misalnya udah wujud aini, maka ini yang disebut istilahnya di kutub-kutub mutakalimin sebagai al-kharij. Wa idza ra'aita fil kharij, itu jangan diartikan jika engkau melihat di luar, berarti luar rumah gitu. Bukan, fil kharij maksudnya fi kharijiz dhihn. Itu maksudnya, itu istilahnya seperti itu, ikhwan. Maka dikatakan, kembali ke yang tadi, fa inna kulla mawjudin fil khariji fala budda lahu min sifatin. Segala sesuatu yang di luar kepala, di luar zihin, di luar benak, itu pasti memiliki sifat. Maksudnya di luar benak ini apa? Sesuatu perwujudan yang ada, bukan sebatas antum itu menaksir-naksir saja. Ya. Takdir zihni itu biasa dipakai untuk menaksir-naksir atau nih misalnya tukang bakpao ini kan. Ya. Secara perwujudan ada enggak orang ini? Ada kan? Secara perwujudan dia wujud ini loh. Cuman kita belum sampai tahap itu. Tapi kan antum memikirkan kayak gimana sih orang yang ngomong bakpao itu? Ya. Jadi ada perwujudan di zihin antum yang antum sama sekali belum, awalnya belum merangkai sifat terhadap si pembicara bakpao itu di benak antum seperti apa. Maka antum buatlah rangkaian-rangkaian sifat itu atau gambarkan itu. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau salah ya jangan nangis. Ya. Antum gambarkan, oh ini pasti dia pakai kacamata, kemudian agak pendek karena suara agak cempreng ngeselin, kemudian dia juga kayaknya mukanya kayak gitulah. Tergambar di benak antum, belum melihat. Ini takdir zihni. Oke? Okay? Antum kemudian tabayun, keluar ngelihat, maka di sini baru terjadi penampakan al-kharij. Kharij zihni. Oh, ternyata beda jauh dengan apa yang kita pikirkan, kita benakkan, kita bayangkan. Oke? Okay? Nah, Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita jadikan seperti itu takdir zihni? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena yang kita kiaskan pasti apa? Pasti apa? Pasti Allah itu nanti serupa dengan manusia, serupa dengan makhluk gitu loh. Karena yang kita saksikan selama ini kan makhluk. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mawjud amla? Wujud amla? Wujud, wajibul wujud. Istilah mereka, wajibul wujud, absolut perwujudannya. Nah, taib. Berarti wujudnya Allah Azza wa Jalla mungkin enggak fil kharij. Kharij adh-dhihn. Wujud aini. Ada enggak wujudnya secara aini atau sebatas khayalan? Allah itu ada enggak secara wujud aini atau sebatas khayalan? Ada wujud aini. Maksudnya ada, benar-benar ada. Bisa dilihat enggak di dunia ini? Enggak bisa. Di akhirat bisa, taib. Dengan izin Allah untuk orang-orang beriman. Ya. Berarti jadi kalau kita pakai istilah umum aja, mawjudun fil kharij. Segala perwujudan, segala eksistensi, ya tanggalkan apa kita hilangkan, kita tidak ikut mawujud di sini, jangan ditafsirkan sebagai mawujud makhluk ya. Pokoknya segala perwujudan aja, segala eksistensi di luar benak, yaitu segala eksistensi di wujud aini, maka fala budda lahu min sifatin, pasti memiliki sifat. Ya. Walaupun antum belum bisa melihatnya atau tidak bisa melihatnya. Angin bisa enggak menjadi al-kharij bagi antum? Maksudnya antum bisa enggak melihat perwujudan aininya angin? Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi karena dia sesuatu yang wujud aininya ada, eksisnya ada, memiliki sifat enggak angin itu? Pasti memiliki sifat. Bahkan perwujudan wujud aja itu sudah menjadi sifat. Angin itu ada. Ada aja itu sudah menjadi sifat. Angin dingin. Dingin sudah menjadi sifat. Kenapa? Karena angin ini wujud aini. Bukan sebatas khayalan yang tidak ada atau enggak. Wujud aini. Oke? Okay? Maka kaidahnya kullu mawjudin fil kharij falabudda lahu min sifatin. setiap perwujudan aini itu pasti memiliki apa? Sifat. Sampai sini gimana Pak Niman dan Ozi? Paham tak? Coba jelasin. Ayo, ayo bisa gak ayo? Antum kok jelasin, antum boleh pulang, ayo. Fadol. Gak bisa. Gak bisa. Oke. Jadi perwujudan tadi fil kharij itu pasti memiliki apa? Memiliki sifat. Adapun kalau cuman takdir zihni, ya bisa antum memberikan sifat, bisa tidak, itu terserah. Ya. Gini, antum berkhayal. Misalnya antum berkhayal bahwasanya antum akan punya uang segudang. Baik. Antum akan punya uang segudang. Ini takdir dihni atau wujud aini? Uang segudang milik antum, antum punya gudang besar isi uang semua. Takdir dihni atau aini? Oke, ini khurafat pastinya, tapi ini takdir dihni atau aini atau wujud aini? Takdir dihni. Yang mengkhayalkan dan mengadakan awal itu adalah antum di khayalan antum. Dan antumlah yang membubuhkan sifat-sifat dalam khayalan antum tersebut. Sifat uangnya, sifat gudangnya, sifat kekayaan antum, itu. Secara kharij, eksis atau tidak? Tidak? Oke. Okay. Secara kharij, tidak eksis. Ya. Bagaimana kalau kita pretelin satu-satu? Dari hewan kita. Ah, saya gak mungkinlah punya gudang sebegitu besarnya. Gudang hilang. Gak mungkinlah saya punya uang sebesar itu. Sifat uang hilang. Gak mungkinlah saya punya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Gak ada semua itu. Karena memang gak ada. Benar gak? Baik, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Sungguh kita itu ketika mensifati Allah Azza wa Jalla, itu takdir zihni atau wujud aini. Secara wujud aini kita yakin ada gak Allah Azza wa Jalla? Ada. Tapi ketika kita membahas tentang sifat-sifat Allah, apakah dengan itu kita pernah melihat sifat Allah Azza wa Jalla? Enggak. Berarti ini masih dalam tahap apa? Takdir? Takdir zihni. Atau masih fi zihin. Okay? Masih di benak kita. Tayyib. Tapi laisa kamitslihi syai', gitu loh. Sehingga kita dilarang untuk menggambarkan Allah di benak. Tapi kita wajib mengimaninya. Dan kita mempelajari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara makna. Ya, kita pelajari di pelajaran-pelajaran. Ya. Kalau misalnya kita kita enggak usah pakai jangan sampai mereka kan menafikan sifat Allah karena khawatir terjadi apa? Tasbih, akhirnya Allah tidak memiliki sifat. Akhirnya dalam takdir zihni dibuang jauh-jauh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Paham enggak? Karena ketika kita memikirkan sifat, memikirkan dan mengimani adanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka itu sama dengan apa? Membentuk Allah Azza wa Jalla dalam khayalan kita. Ahlus sunnah wal jamaah menggabungkan antara isbat terhadap sifat Allah Azza wa Jalla dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Kita mengisbat tanpa harus menggambar-gambarkan kebagaimanaan sifat Allah Azza wa Jalla benar. Iya. Seperti itu fi dhihin. Ya. Dan kita mentadabburi ayat-ayat Allah dan juga kita melihat asar dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau asar dari sifat Allah itu makhluk. Asar dari sifat Allah itu makhluk. Misalnya Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat dan diantara asar dari rahmat Allah Azza wa Jalla adalah hujan misalnya. Ya. Kadang-kadang ditakbirkan hujan adalah rahmat Allah. Rahmat di sini bisa maksudnya adalah asarnya rahmat Allah. Bisa juga rahmat di sini maksudnya adalah rahmat yang makhluk. Karena rahmah itu ada yang sifat Allah dan ada yang makhluk. Al-muhim di sini. Kita kembali ke yang tadi. Kullu mawujudin fil kharij fala budda lahu min sifah. Apakah Allah Subhanahu wa taala mawujud fil kharij? yaitu apakah Allah Ta'ala eksis di luar benak kita? Ada enggak? Di luar benak kita, Pak? Ada enggak Allah Azza wa Jalla? Agak-agak menjebak ya pertanyaan, gimana ya? Bingung juga. Ini pakai istilah mereka. Ya. Apakah di luar benak kita, fil kharij, Allah itu ada? Ada Allah Azza wa Jalla. Di atas arsy, di atas langit. Tayib. Apakah Allah itu mewujud? Kalau mewujud di sini maknanya diadakan, ya enggak, bukan gitu bahasanya. Tapi kalau mewujud di sini artinya adalah wujud, yaitu ada, iya, jelas. Makanya disebut wajibul wujud. Ya. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat? Iya, karena segala yang kharijul dhihin pasti memiliki sifat. Nah, ketika kita tahu bahwasanya segala yang di luar benak kita, hatta kita tidak memikirkannya, kita tidak punya takdir zihni kepadanya, maka ketika hal tersebut ada di luar benak kita, walaupun tidak terpikirkan oleh kita, pasti memiliki sifat. Nah, fa'idhan tafat anhu sifatul kamali, laziman yakuna muttasifan bisifatin naqs. Ini universal, untuk semua perwujudan kharijah zihni. Segala sesuatu di luar benak, yaitu yang wujud aini, pasti ada, yang ada eksisnya, atau yang mungkin wujud, atau wajib wujud, itu pasti memiliki sifat. Nah, kalau misalnya dihilangkan dari perwujudan hal tersebut, darinya, dikurangi darinya, sifat kesempurnaan, laziman yakuna mutasifan bisifatin naqs. Pasti apa? Lazimannya apa? Tersifatilah ia dengan sifat kekurangan. Tersifatilah ia dengan sifat kekurangan. Ya. Kita beri contoh, ikhwan. Ya. Ada seseorang nelpon ana misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suara orang ini bindeng. Ya, ana enggak kenal orang ini. Anda gak kenal orang ini. Apakah dia ini sebatas khayalan atau memang ada wujud aininya? Orang ini yang telepon, ada wujud aininya. Berarti orang ini al-kharij, kharij dhihn. Bukan sebatas di benak, tapi memang eksis dia ada. Jelas banget itu. Karena sudah terdengar suaranya. Tayyib. Sekarang anda dengar suara dia bindang. Maka takdir dhihni ana kepada kesehatannya adalah apa? Dia dihilangkan darinya sifat sehat, ya enggak? Ketika kita memikirkan dihilangkan dari sifat sehat, berarti menafikan sifat sehat padanya, karena qarinah yaitu suara bindeng, berarti dia memiliki sifat apa? Naqs, ya. Sifat kekurangan, yaitu kurang sehat. Nah, itu maksudnya. Kalau anda memikirkan dia, wah ini orang pasti sehat, berarti ini kamal. Ketika sifat sehat yang merupakan sifat kamal, kesempurnaan itu dicabut, maka yang tersisa dia memiliki sifat apa? Sehat. Sakit. Oke, okay, berarti kurang, naqs. Oke. Okay. Kemudian, ana tanya tabayun kepada dia. Karena ini baru takdir zihni. Ya. Ana gak dapat kabar langsung dari dia dan klaim langsung. Afwan, antum bindeng kayak gini, apa yang antum lagi pilek atau sakit atau gimana? Kata dia, Afwan Ustaz, emang suara ana seperti ini. Ana sekarang sehat, sempurna. Suara seperti ini. Ketika dia kabarkan itu dan kita belum melihat dia, dia kabarkan suara ana emang kayak gini. Ana sehat dan suara emang kayak gini dari kecil, bindeng. Maka dia kabarkan itu. Kemudian kita bilang, enggak percaya saya. Karena menurut saya antum itu bindeng, pasti antum sakit. Ini kira-kira gimana? Ini bahasa sekarang ini membanggungkan kalau namanya. Orang udah dikasih tahu kok ngel, yang ngasih tahu kan orang yang memiliki kesehatan atau tidaknya itu dia. Dia udah ngasih tahu ngabarin ke kita, kita malah menafikannya gitu loh. Menafikan sifat kesempurnaan kesehatan yang ada padanya dan dia sudah mengabarkan itu. Tapi karena kita gak percaya disebabkan, kan ini saya dengarnya kamu bindeng, gak mungkin lah kamu lagi sehat. Akhirnya berantem. ya. Ini antara manusia dengan manusia. Allah Azza wa Jalla maujud fil kharij, bahasa mereka maujud fil kharij apa lah? Maujud fil kharij, kharij adh-dhihn, yaitu Allah Ta'ala istawa ala arsh, ada di atas arsh. Oke, okay? Kemudian Allah Ta'ala memiliki sifat, yaitu memiliki tangan. Baik, sifat memiliki tangan ini masih takdir fi dhihn, takdir dhihni, atau sudah pernah kita lihat perwujudan aininya? Masih berupa takdir zihni. Nah, yang mengabarkan Allah Ta'ala memiliki tangan itu siapa? Allah sendiri. Nah, kemudian kita setelah dikabarkan begitu, karena kita, masa sih Allah punya tangan? Ah, saya gak percaya, masa Allah disamain dengan makhluk? Akhirnya, kita nafikan hal tersebut. Kenapa kita nafikan hal tersebut? Karena takdir zihni kita bermain di situ, merangkai atau membentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan dan semisalnya. Ah, gak percaya, gak kayak gitu, akhirnya kita hapus. Ketika Allah mengabarkan sifat kesempurnaannya, kemudian karena kita kepikiran di takdir ini kita gak seperti itu, maka sifat kesempurnaan tangannya dia hapus. Yang terjadi sekarang, yang tersisa sifat apa? Berarti sifat naqs atau kekurangan. Ya, gimana? Paham gak sampai sini, ikhwan? Putra, paham? Fa'idhan tafat anhu sifatul kamali lazima an yakuna muttasifan bisifatin naqsi. Ya, kalau misalnya sifat kesempurnaan itu terhilangkan dari zat yang kharij itu, maka pastinya kelazimannya adalah apa? Dia tersifati dengan sifat kekurangan. Wa bihadha yan'akisu al-amru 'ala ha'ula'in nufat wa yaqa'una fi syarrin mimma farru minhu. Karena sebab inilah akhirnya perkara kebolak-balik terhadap para nufat tersebut dari Jahmiyah, Mu'tazilah, terutama Jahmiyah dan Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah, wa yaqa'una fi syarrin mimma farru minhu, dan mereka terjerumus ke hal yang lebih buruk daripada yang mereka lari darinya. Mereka berusaha lari dari takdir zihni dan khayalan mereka, akhirnya malah mereka menuju area yang lebih buruk lagi. Ya, begitu. Mereka menghindari tasbih padahal mereka musabbihah, dan mereka malah menuju ke ta'til. Ya, menafikan itu. Ya. Kayak misalnya kalau antum ngabarin ke orang tua antum misalnya, "Bu, saya kena COVID." Kharij kan ini. Wujud aini enggak ini? Antum ada dan antum kena COVID. Ini wujud aini. Nah, kemudian ibu antum enggak percaya. Enggak percayanya karena apa? Karena antum enggak mau, ibu antum enggak mau menyamakan antum dengan pasien-pasien COVID yang calon mati itu, bentar lagi mati. Enggak mau, saking sayangnya sama antum. Ya. Antum yang ngabarin, "Saya kena COVID, Bu." Ibu antum gak percaya, saking apa sayangnya sama antum. Karena takdir zihni di ibu antum adalah antum bakal mati. Nah, antum kena COVID, antum berarti seperti yang di wisma, apa, wisma atlet itu. Ada yang mati, ada yang ini, ada yang ini. Wah, enggak, kamu enggak positif. Kamu enggak positif, enggak. Ya. Karena ketakutan akan hal itu di takdir zihninya, akhirnya menafikan sifat penyakit COVID yang saat itu ada pada antum, padahal antum merasakannya. Ini kira-kira gimana? Ya kan? Ya, begitu. Padahal secara wujud aini, iya, antum ada dengan penyakit COVID itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, insya Allah mafum ya. Agak berat atau ringan kajian ini, kan? Agak berat, masya Allah. Antum 80 kilo kan? 70. Ya, kalau soal berat-berat kayak antum juga beratnya. Yang paling berat itu sih, yang paling berat. Ikin. Iya, ya seperti itu. Jadi kita udah mempelajari istilah-istilah seperti wujud, bukan wujud kidam bako ya, ini beda lagi itu. Wujud di sini ada wujud, ada mawujud. Ya, sebagian orang pengikut Ibnu Arabi mereka mengkaidahkan bahwasanya al-wujud itu Allah, al-mawujud itu siwa Allah. dan al-mawjud itu adalah manifestasi dari al-wujud. Ini yang nanti akan menjadi apa? Wahdatul wujud, ya. Tapi bisa juga al-wujud dengan al-mawjud dimaknai sama, namun ada sifat tambahan yaitu wajib atau mungkin. Kalau wajib itu absolut, yaitu hanya Tuhan saja. Kalau mungkin itu berarti selain Tuhan. Dan segala yang mungkinat, mungkinat itu pasti muhdith, pasti itu hawadith. Dan segala hawadith itu pasti membutuhkan muhdith. Maka segala mungkinat itu membutuhkan khalik, membutuhkan muhdithnya. Ya. Dan kemudian dari segi wujud, wujud itu ada yang wujud sebatas takdir zihni, ada yang wujud memang wujud aini. Ya, wujud aini itu memang ada gitu loh. Cuman antara antum tahu apa enggaknya, ya itu tergantung antum sudah menyaksikannya atau mendengarnya atau merasakannya atau tidak. Tapi takdir zihni itu hanya apa yang ada di benak semata. Yang kalau antum hapus sifat-sifatnya, maka pikiran itu hilang. Ya, pikiran itu hilang. Wallahu ta'ala, cukup sampai situ insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Kifatul akhir kita stop aja dulu karena sudah terlalu sore. Ya, sudah menuju siang. Ya, semoga yang tadi talkhis bermanfaat minimal lah ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.